إن الحمد لله نحمد الله تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليمًا مزيدًا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار A'adhani Allah wa iyyakum minan nar. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, sering kita terlupakan akan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah anugerahkan kepada kita, dan nikmat itu akan nampak nilainya ketika seseorang mendapatkan kebalikannya, seperti agungnya nilai kesehatan nampak pada mereka orang-orang ketika menandang kesakitan. Begitupun nikmatnya orang bisa berjalan dengan kedua kakinya akan nampak pada mereka orang-orang yang lumpuh tak bisa berjalan. Begitupun nikmatnya kedua mata bisa memandang indahnya alam ini akan besar nilainya pada mereka orang-orang yang buta matanya. Demikian pula nilai Islam ini akan besar nilainya ketika seorang tersadar, mereka menyadari dan mereka tersadar dari kelalaiannya, yaitu orang-orang kafir ketika mereka telah dimasukkan ke dalam neraka. Walaupun di dunia mereka berulang kali diseru untuk memeluk agama Allah, untuk Islam, namun mereka tidak mau menghiraukan seruan itu. Yang disayangkan adalah kita muslimin terkadang juga memandang remeh nilai Islam ini, padahal sungguh kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulul janna illa nafsul muslimah, tidaklah akan masuk surga Allah kecuali jiwa seorang muslim. Demikian pula beliau sampaikan dalam hadis yang lain, qad aflaha man aslama wa ruziqa kaffafan wa qana'ahu Allah bima atahu. Sungguh berbahagia orang yang Allah beri ia Islam, Allah jadikan ia sebagai muslimin, dan Allah beri ia rizki yang cukup, dan Allah beri jiwanya qana'ah, menerima apa yang Allah anugerahkan padanya. Perhatikan jamaah yang dimuliakan Allah, bagaimana penyesalan mereka, orang-orang kafir, saat mereka telah dimasukkan ke dalam api neraka. Allah katakan dalam firman-Nya surat Al-Hijr, Alif Lam Ra, tilka ayatul kitabi wa Qur'anin mubin, rubama yawaddul ladzina kafaru law kanu muslimin. Allah beritakan dalam ayat yang agung ini, Alif Lam Ra, itulah ayat-ayat Allah dalam Al-Kitab yang sempurna dan Al-Quran yang telah menjelaskan segala perkara. Sering orang-orang kafir atau berulang kali orang-orang kafir berangan-angan, duhai seandainya dirinya menjadi seorang muslim. Seperti diriwayatkan dalam hadis dari Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu qala, beliau menuturkan anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza istama ahlun nar fin nar wa ma'hum man syaa Allah min ahli al-qiblah, saat Allah Ta'ala memasukkan penduduk neraka ke dalam neraka dan mereka semua berkumpul dalam neraka, penduduk neraka itu, wa ma'ahu man syaa Allah min ahli al-qiblah, ada di antara penduduk neraka mereka orang yang mereka itu termasuk dari ahlul qiblah, yakni orang-orang Islam. Kemudian qala al-kuffar, berkatalah orang-orang kafir ketika itu, limang finnari min ahlil qiblah, dia mengatakan kepada orang-orang yang ada dalam neraka padahal ia termasuk ahlul qiblah. Kata orang-orang kafir, alastum muslimin, bukankah kalian ini muslimin? Qalu bala, orang-orang Islam pun mengatakan benar. Qalu, orang-orang kafir bertanya lagi, fama aghna ankum islamakum, mengapa tidak bikin kamu selamat Islammu? Kenapa kamu Islam, ternyata engkau juga di neraka? Wa antum ma'ana finnar, kalian bersama kami di neraka. Jamaah jumaah yang dimuliakan Allah, mereka pun menjawab, qalu kanat lana dhunub fa akhadna biha, mereka mengatakan ya, karena kami melakukan perbuatan dosa di dunia sehingga Allah mengazab kami disebabkan dosa tersebut. Dan Allah mendengar percakapan mereka. Fayaghdibullahu ta'ala lahum, Allah murka kepada mereka orang-orang kafir. Kemudian kata beliau, dengan rahmat dan karunia Allah, fayamur bikulli man kana min ahlil qiblah, Allah perintahkan kepada setiap orang yang ada dalam neraka yang termasuk dari ahlil qiblah, termasuk dari kalangan muslimin, Allah perintahkan mereka untuk dikeluarkan dari neraka. Fayukhrijuna minha, mereka dikeluarkan semua dari neraka. Fahina idzin yawaddul ladzina kafaru law kanu muslimin, maka ketika itulah orang-orang kafir baru sesalkan dirinya, duhai seandainya kami dulu menjadi muslimin, tentu kami akan keluar dari azab neraka yang ngeri dan pedih ini, seperti halnya mereka dikeluarkan. Jamaah jumaah yang dimuliakan Allah, namun sayang, kebanyakan dari kita muslimin justru terkadang mengabaikan Islam, sedangkan nikmat dunia mereka begitu besar perhatiannya. Mereka jaga, mereka rawat, mereka pelihara, dan terus mereka berusaha meraih dan mendapatkannya. Padahal nikmat dunia akan ditinggalkannya, tidak akan dibawanya, dan tidak bisa menebus dari azab Allah yang mengerikan ini. Namun mereka lupa dengan nikmat Islam yang akan memberikan nikmat yang hakiki dan abadi. Dengan Islam dia akan meraih nikmat jannah yang kekal abadi. Maka jamaah jumaah yang dimuliakan Allah, perhatikanlah bagaimana akibat mereka orang-orang kafir ketika mereka di neraka. Allah tanyakan kepada mereka seperti disebutkan dalam hadis Anas bin Malik. Dari Anas bin Malik radhiyallahu an, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qaal, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, yuqalu lil kafir yaumal qiyamah, dikatakan kepada mereka orang-orang kafir di hari kiamat, ara'aita law kana laka mil'ul ardi dhahaban akunta taftadi bih. Allah tanyakan kepada mereka orang-orang kafir, bagaimanakah menurutmu seandainya engkau memiliki emas sepenuh bumi ini, apakah engkau mau kiranya itu akan dijadikan tebusan untuk menebus siksaan ini? Maka fayaqul, orang kafir itu pun akan mengatakan na'am, maka dia akan mengatakan iya, dia rela menjadikan tebusan seandainya bisa ditebus. Fayuqalu lahu, maka dikatakan kepada orang kafir tersebut, qad su'iltu aisar min dhalik, sungguh aku telah meminta padamu yang lebih ringan daripada itu, yakni engkau di dunia suruh hanya ibadah kepada Allah dan jangan sekutukan Allah dengan sesuatu pun, namun engkau tetap menyekutukan Allah. Perhatikan jamaah jumaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala menggambarkan sedemikian ngerinya orang-orang yang tidak mendapatkan nikmat Islam akibatnya. Dan kita yang telah mendapatkan nikmat Islam terkadang mengabaikannya. Ketelah jamaah Jum'ah yang dimuliakan Allah, kenikmatan Islam bisa dirasakan dengan kita mempelajarinya, mengilmuinya, mengamalkannya. Sehingga semakin kita sempurna dalam pengetahuan tentang agama ini, semakin sempurna dalam pengamalannya, semakin sempurna pula kenikmatan kita rasakan darinya. Seperti Allah katakan, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam madina. Hari ini telah kusempurnakan bagimu agamamu, dan telah kusempurnakan bagimu nikmatku, dan telah aku ridha Islam sebagai agamamu. Namun sayang, kebanyakan muslimin mengabaikan ajaran agamanya, tidak mempelajarinya, tidak mengamalkannya, sehingga tidak merasakan nikmatnya Islam wal-iyadzubillah. Jamaah Jum'ah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, mereka lalai seperti terlalaikannya orang-orang kafir. Kalau orang-orang kafir memang mereka hidup di dunia hanya mengejar keangan-angan mereka, mengejar kenikmatan dunia semata. Sebagaimana Allah katakan dalam ayat yang ketiganya, dalam surat Al-Hijr Allah sampaikan, darhum ya'kulu wa yatamatta'u wa yulhimul amal fasawfa ya'lamun. Biarkan mereka orang-orang kafir di dunia, mereka makan, minum, bersenang-senang, dan mereka terus terlalaikan dengan angan-angan mereka. Mereka berusaha untuk bisa mendapatkan dunia dengan seluruhnya. Mereka berangan-angan menjadi orang yang paling kaya. Ingat, mereka pasti akan tahu akibat dari perbuatan mereka. Demikian pula Allah katakan dalam surat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah habarkan di ayat yang ke-8, walladzina kafaru fata'sal lahum wa adalla a'malahum. Adapun orang-orang kafir, mereka itu celakalah. Celaka mereka orang-orang kafir. Dan sesat amal mereka karena mereka mengikuti syaitan. Di dunia mereka tersesat karena mengikuti syaitan. Di akhirat mereka juga celaka. Mereka di dunia tidak mendapat hidayah. Di akhirat mereka dalam neraka dan tidak akan selamat darinya. Sehingga Allah katakan dalam yang ke-12, walladzina kafaru yatamatta'un wa yaqulun kama taqulul an'am wan naru maswal lahum. Orang-orang kafir mereka di dunia, mereka bersenang-senang, mereka makan minum seperti halnya binatang ternak. Mereka tidak ikuti aturan Allah, tidak pedulikan halal dan haram. Yang mereka kejar adalah kepuasan syahwat. Mereka kejar kepuasan perut, sehingga mereka selalu berusaha bagaimana memuaskan syahwatnya dan bagaimana mengenyangkan perutnya. Mukminin makan untuk satu lambung, sedang mereka orang kafir 7 lambung ibaratnya. Sehingga mereka rakus dan terus mengejar dunia dengan kerakusannya. Allah ingatkan kita jamaah yang dimuliakan Allah, wa mal hayatud dunya ila mata'ul ghurur. Tidaklah kehidupan dunia melainkan kenikmatan yang menipu. Janganlah kita tertipu dengannya. Ingatlah nikmat Islam yang ada pada kita, yang Allah anugerahkan kepada kita ini. Pelajarilah, amalkanlah, sungguh kita akan merasakan nikmatnya. Seperti di dunia kita nikmat karena Allah selamatkan dari kesesatan, dan kelak di akhirat Allah akan selamatkan dari azabnya. Dan kita semoga Allah senantiasa jadikan istiqamah dalam agama ini. Ya muqallibal qulub, sabbit qulubana ala dinik. Barakallahu fikum. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil adzim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim. واستغفروا العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله وقال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. Jamaah Jum'ah yang dimuliakan Allah, Allah wasiatkan dalam ayat yang agung ini, wahai orang-orang yang beriman, Bertakwalah kalian semua kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan perhatikan masing-masing diri kita ini. Apa bekal kita untuk esok setelah kita meninggal dunia? Apa yang kita persiapkan untuk esok hari setelah kita mati? Bertakwalah kepada Allah. Sungguh Allah mengetahui segala apa yang kalian perbuat. Jamaah Jum'ah yang dimuliakan Allah. Kita sadari kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa akan merasakan kematian. Dan Allah wasiatkan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Jangan sekali-kali engkau meninggal dunia kecuali dalam keadaan Islam. Begitu sayangnya Allah kepada kita mukminin. Berulang-ulang Allah wasiatkan untuk kita menjaga nikmat yang agung ini, nikmatul Islam, agar kita hidup dalam Islam, kita mati dalam Islam, sehingga kita dibangkitkan dalam keadaan Islam, dan Allah masukkan kita bersama muslimin ke dalam jannah. Jamaah Jum'ah yang dimuliakan Allah, tentunya bukan sekedar kita mengaku sebagai muslimin, tapi kita harus introspeksi diri, benarkah Islam kita ini? Seperti apakah Islam kita ini? Karena Allah telah turunkan kitabnya. Allah utus utusannya untuk menjadi ladan bagi kita. Maka ikutilah petunjuk Allah dalam Al-Quran. Agar kita menjadi seorang muslim yang benar. Teladanilah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Agar kita benar-benar diterima Islamnya oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jamaah Jum'ah yang dimuliakan Allah. Sebab kalau kita sampai karena kebodohan kita, kemudian tidak mengerti nilai-nilai ajaran Islam ini, kemudian kita sesat melanggar atau kita tidak sebagaimana diajarkan Nabi, yang kemudian kita berharap mendapatkan jannah, ternyata kita tersesat. Menyelisih ajaran Nabi, akibatnya kita bukan sampai di surga, tapi sampainya di neraka. Wal-iyadzubillah. Ingat firman Allah Ta'ala, wa mayushaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi ghayra sabilil mu'minin nuwalli ma tawalla wa nusli jahannam wasat masira. Ini peringatan dari Allah. Siapa orang yang ia menyimpang dari jalan Rasul sallallahu alaihi wasallam, setelah sampai padanya petunjuk Qur'annya didapatkan, dia dapatkan Qur'an masih sempurna, dia dengar petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi ia menyimpang dari ajaran Nabi dan ia tidak mengikuti jalannya mukminin, orang yang seperti ini Allah akan biarkan leluasa dia dalam kesesatannya. Kemudian Allah jerumuskan dalam neraka jahannam dan itu sejelek-jelek tempat kembali. Wal-iyadzubillah. Karenanya jamaah Jum'ah yang dimuliakan Allah. Koreksilah diri kita. Hisablah diri kita sebelum dihisab oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kita mohon kepada Allah semoga Allah tunjukkan kebenaran bagi kita. Dan Allah anugerahkan kita bisa dan mampu mengikuti dan mengamalkannya. Allahumma aril haqqa haqqa warzuqna tiba'ah. Wa aril batila batila warzuqna istinabah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman. Wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Wa qina adhaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.